Teringat akan masa lalu yang kita lewati, terasa indah. Sejuk meresap di dalam sanubari, walau luka sempat singgah, hadapi bersama. Bahagia selalu di hatiku. Kini hilanglah sudah kisah, tinggallah kenangan saat yang datang menghampirimu dengan segala janji. Berikan sudah semua atas nama cintanya, hapuskan cerita kita. Ingatkah kamu saat kita bersedih? Ingatkah kamu saat sudah kisah, tinggallah kenangan saat yang datang menghampirimu dengan segala janji. Berikan sudah semua atas nama cintanya, hapuskan cerita. Ingatkah kamu saat kita bahagia? Ingatkah kamu janji bersatu demi kasih sayang kita berdua? Menunggu hari esok berdua.